Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. جماعة sekalian, kita sedang berada di bulan Syaban, bulan yang Rasulullah عليه الصلاة والسلام mengajarkan secara amaliyah banyak berpuasa sunnah sebelum masuknya bulan Ramadan. Mayoritas hari-hari di bulan Syaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tidak sebulan penuh tentunya, tetapi mayoritas hari-harinya sampai-sampai diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dua istri Nabi ini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa sebulan penuh, maksudnya hampir sebulan penuh, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berpuasa sunnah sebulan penuh. Tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Bahkan dua hari sebelum masuknya Ramadan ada larangan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Pada hadits Abu Hurairah muttafaq alaihi, la taqaddamu Ramadan bi shaum yawmin wala yawmain illa ay yakuna rajulun illa rajulun kana yasumu shauman falyasumu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, yakni jika sudah masuk 28 Syaban berhenti berpuasa sunnah. Ya, karena bulan Qamariyah itu imma 29, boleh jadi 29, boleh jadi 30. Jadi 28 sudah berhenti. Ya, karena larangannya dua hari atau sehari sebelum Ramadan. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Jadi jika sudah 28 berhenti. Nabi memperkecualikan illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang punya kebiasaan berpuasa selama ini kemudian bertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan kebiasaannya itu, maka tetap saja berpuasa. Jika dia rutin puasa Senin Kamis misalkan, kemudian bertepatan 28 itu hari Senin atau Kamis, 29-nya hari Senin atau Kamis, 30-nya Senin atau Kamis, tetap saja dia berpuasa sunnah karena memang itu kebiasaannya. Itu perkecualian. Begitu pula diperkecualikan qada Ramadan, apabila seseorang punya utang puasa Ramadan yang belum diselesaikan di qada, maka harus diselesaikan meskipun sehari atau dua hari sebelum Ramadan, karena tidak boleh melampaui ya Ramadan. Tidak boleh melampaui Ramadan dalam keadaan ada utang puasa yang tidak diqadha. Begitu pula jika ada puasa nazar yang hendak ditunaikan, itu wajib, maka meskipun sehari atau dua hari sebelum Ramadan tetap saja ditunaikan. Ini perkecualian. Ya, kebiasaan puasa sunnah saja diperkecualikan, boleh, apalagi yang sifatnya wajib, nazar atau qadha. dari sini hadis ini bahwa yang dilarang adalah mendahului Ramadan sehari atau dua hari. Ya, puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa riwayat yang datang dari Nabi alaihissalam bahwa diriwayatkan bahwa Nabi bersabda idza intasafa sya'ban fala tasumu, jika telah masuk pertengahan Sya'ban maka berhenti kalian berpuasa, itu sunnah. Riwayat itu keliru. Riwayat itu tidak benar. Meskipun tampaknya secara lahiriah jika dilihat sanadnya baik-baik saja, rawi-rawinya terpercaya, tetapi tetap ada kekeliruan. Karena bagaimana bisa Nabi SAW menyuruh umatnya berhenti berpuasa jika sudah pertengahan Sya'ban, jika sudah tanggal 16 Sya'ban berhenti berpuasa, sementara Nabi sendiri hampir berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, dan yang dilarang oleh Nabi adalah mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari, yang berarti mendahulunya dengan puasa 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya seterusnya, boleh. Oleh karena itu imam-imam ahli hadis, imam-imam pakar-pakar penyakit hadis sekaliber al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in menyatakan dengan tegas bahwa riwayat Nabi melarang berpuasa jika sudah pertengahan Sya'ban itu keliru. Ada rawi yang terkeliru meriwayatkannya. Meskipun ada sebagian ahli hadis yang berusaha mensahihkan seperti al-Imam al-Muhaddits al-Albani rahimahullah, tetapi itu ijtihad dari beliau. Sedangkan al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, imam-imam hafiz penghafal hadis, ya, di masa lalu telah memvonis itu salah riwayat, dan tampak kekeliruan itu karena bertentangan dengan amalia Nabi yang hampir sebulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban, dan itu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, tidak ada keraguan sama sekali tentang kesahihannya. Dan juga hadis Abu Hurairah tadi yang juga tidak ada keraguan tentang kesahihannya, muttafaq alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi melarang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Artinya apa? Mendahului dengan puasa 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, jadi dari pertengahan Sya'ban sampai 28 Sya'ban masyru', tidak dilarang. Yang dilarang adalah 28 Sya'ban ke atas. Barakallahu fikum. Ini puasa sunnah. Berangkat dari sini kami akan membahas malam ini, sifatnya pembahasan kita tematik sebagai selingan kajian kita Bulughul Maram menjelang masuknya bulan Ramadan, dan kami akan membahas toleransi syariat terhadap amalan sunnah. Yakni kita akan mempelajari bahwa terkait dengan amal-amal sunnah ada perbedaan-perbedaan dengan amal-amal wajib dari segi adanya toleransi-toleransi, kemudahan-kemudahan, aturan terhadap amal sunnah dengan tujuan umat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala bisa memperbanyak amal-amal sunnah yang merupakan pelengkap dan penyempurna amal-amal wajib. Sedangkan amal-amal wajib ketat, ya, ketat sifatnya, aturan yang ketat, karena amal wajib itu merupakan pokok, dan jelas amalan wajib itu afdal, lebih utama daripada amal sunnah. Ya, amal wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Ya, karena Nabi SAW pada riwayat hadis qudsi, ya, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya, potongan hadis yang kita inginkan dari hadis itu, Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi. Tidaklah hambaku itu bertakarruf mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal ibadah yang paling aku cintai selain amal-amal yang aku fardukan, yang aku wajibkan atas. Ini dalil bahwa amal fardu lebih baik. Namun ada satu di sana yang disebutkan oleh ulama, yang dijadikan, bisa dijadikan teka-teki dalam syariat, yaitu amalan apa yang dia merupakan amal sunnah tetapi dia lebih utama daripada amal wajib. Sedangkan secara umum berdasarkan hadis tadi kita dengar jelas amal wajib lebih dicintai, lebih utama di sisi Allah SWT. Tapi ada amal sunnah, sunnah tetapi lebih utama, justru lebih utama daripada yang wajib. Ada yang tahu? Hah? Hah? Mengucapkan salam, menebar salam, memulai memberi salam kepada sesama muslim mustahab. Memulai memberi salam jika kita berjumpa dengan sesama muslim, memulai memberi salam assalamualaikum, hukumnya mustahab, tidak wajib. Jika kita tidak memberi salam, kita tidak berdosa. Tetapi sangat-sangat dianjurkan. Ya, disifati sebagai amalan yang utama. Ya, dan disifati bahwa yang memulai lebih baik daripada yang menjawab. Ya, disifati bahwa yang memulai lebih utama daripada yang menjawab. Adapun menjawab salam wajib jika ada saudara kita sesama muslim memberi salam kepada kita kemudian kita tidak jawab, kita berdosa. Kecuali ada penghalang. Kecuali jika ada penghalang yang menjadikan kita terhalangi untuk menjawab. Dan itu ada pembahasan dalam syariat. Ada pembahasannya dalam syariat. Apa saja penghalang-penghalang itu. Selama tidak ada penghalang-penghalang tersebut yang dibenarkan oleh syariat, maka kita berdosa jika tidak menjawab salamnya karena wajib. Tetapi mana yang utama, memulai memberi salam atau menjawab salam? Dalam hadis dikatakan lebih utama yang memulai memberi salam. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Jadi secara umum dari kita ketahui bahwa amal wajib lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal sunnah. Oleh karena utama, keutamannya yang besar, maka diwajibkan, difardukan, diharuskan. Ya, tidak boleh tidak. Yakni berdosa jika ditinggalkan. Adapun amal-amal sunnah sifatnya tatawwu, mustahab, dianjurkan, disukai sebagai penyempurna, pelengkap amal-amal wajib. Ya, oleh karena itu di sana ada toleransi-toleransi terhadap amal-amal sunnah yang dengan itu memberi kesempatan bagi hamba-hamba Allah untuk memperbanyak amal-amal sunnah. Di antaranya dalam hal niat puasa, niat puasa wajib, niat puasa wajib diharuskan berniat sebelum terbit fajar. Fajar yang dimaksud fajar shodiq, fajar yang sebenarnya, yang ditandai dengan yang dengan fajar shodiq, fajar yang sebenarnya itu terbit, maka azan subuh dikumandangkan. Azan subuh yang di situ terletak as-salatu khairun minan naum. Ya. wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih, maksudnya putihnya, putih yang dimaksud di sini adalah sinar cahaya fajar. Putih yang dimaksud benang putih adalah cahaya fajar. Tampak jelas bagi kalian cahaya fajar dari benang hitam, maksudnya sisa gelapnya malam yang tersisa. Karena ketika terbit fajar itu cahaya putih masih gelap, hanya saja mulai muncul dari ufuk timur cahaya fajar yang bersifat horizontal, ya, dan semakin lama semakin terang. Artinya pada ayat ini ada izin dari Allah untuk tetap makan dan minum, masih halal makan dan minum sampai tampak jelas terbitnya fajar. Berarti sebelum terbit fajar harus berhenti makan dan minum. Artinya sebelum terbit fajar sudah harus bertekad puasa. Tekad puasa itulah yang disebut dengan niat. Nabi Asy-Syafi'i beliau bersabda pada hadis Umar bin Khattab muttafaq alaihi, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Hanyalah sesungguhnya amal-amal ibadah itu dikerjakan berdasarkan niat. Dan setiap pelaku amal diganjar, dibalas sesuai dengan niat. Jika masuk fajar yang merupakan awal start puasa, seseorang belum berniat, maka berarti dia tidak punya puasa wajib. Karena dia belum bertekad, belum berniat berpuasa, sementara waktu startnya puasa sudah tiba. Sebenarnya yang lebih jelas dari ini semua, ada hadis yang datang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, "Man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa tidak menetapkan berniatnya untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Hanya saja permasalahannya adalah hadis ini ada dua riwayat yang berbeda. Ada riwayat bahwa itu sabda Nabi Hafsah dari Nabi, ada riwayat bahwa itu ucapannya Hafsah. Berhenti sampai di Hafsah, Hafsah yang berkata, bukan Nabi. Dan ahli hadis berbeda dalam menilai. Ada yang mengatakan yang benar adalah itu sabda Nabi, ada yang mengatakan yang benar itu ucapan Hafsah. Adapun deretan ulama yang mengatakan itu ucapan Hafsah bukan sabda Nabi, mereka dari segi kehebatan ilmu riwayat, ilmu hadis, ilmu penyakit hadis lebih hebat, karena mereka adalah Imam Ahmad dan yang lainnya. Ala kulli hal, andaikan ya kita mengatakan itu adalah sabda Nabi, jelas hadisnya, jelas dalilnya, jelas itu nas, dan itu untuk puasa wajib, ya. Andaikan ya, dan sepertinya itu yang lebih kuat, itu ucapannya Hafsah sendiri, ya. Tetapi selain Hafsah telah datang pula akhbar yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha, juga akhbar yang sama dari Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan ucapan yang sama. Jadi tiga sahabat, Hafsah, Aisyah bin Umar menyatakan hal yang sama dan tidak diketahui seperti kata Ibn Hazm rahimahullah, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi, ya, yang menunjukkan kebenaran hal itu. Jadi jelas kesimpulannya, untuk puasa wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, wajib berniat sebelum terbit fajar. Jika tidak berniat sebelum terbit fajar untuk berpuasa esoknya yang dimulai setelahnya dengan terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya. Adapun puasa sunnah tidak demikian halnya. Pada puasa sunnah ada keringanan. Pada puasa sunnah ada keringanan. Ya. Yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhala 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzat yaum." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, yakni masuk ke rumah Aisyah. Faqala, "Hal 'indakum syai?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Apakah kalian punya makanan? Sesuatu yang bisa dimakan?" Ya. Itu di pagi hari. Kata Aisyah, "La, tidak ada." Apa kata Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa inni idzan shaimun." Jika demikian, maka sekarang saya berniat berpuasa. Ya. Jadi start niatnya saat itu. Sebelumnya Nabi tidak berniat berpuasa, bahkan nyari makanan. Ketika tidak ada makanan, Nabi mengatakan, "Fa inni," jika demikian, "idzan," maka sekarang. Ana shaim. Shaim. "Fa inni idzan shaim." Maka jika demikian, sekarang saya berpuasa. Berarti Nabi alaihissalam berniat berpuasa saat itu. Padahal itu sudah pagi. Ya, jadi bukan berniat berpuasa sunnah sejak malamnya, sejak sebelum terbit fajar. Dan yang tampak dari hadis, Nabi belum menyentuh makanan dan minuman. Bahkan Nabi baru nyari, minta makanan, jika ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah Aisyah, ternyata tidak ada. Akhirnya Nabi memutuskan puasa saja. Maka berniat berpuasa saat itu. Ya. Dan ada pula dua akar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah, dalam musannaf Abdul Razzaq dan musannaf Ibn Abi Syaibah, dan dikeluarkan dari Bukhari tanpa sanad, yang menyatakan man bada lahu as-siyam wa qad zalat as-syams falyasum, barang siapa tampak baginya ingin berpuasa sementara matahari telah bergeser ke arah barat, ini sudah masuk waktu duhur, kemudian tampak keinginan pada dirinya untuk berpuasa, falyasum, silakan berpuasa. Ada juga athar dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Athar, Ibn Abbas mengatakan, "Laqad asbahtu wa ma uridu shiyam." Sungguh sekarang aku masuk di pagi hari dan tidak menginginkan puasa. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Wa ma akaltu wa ma syaribtu," dan saya belum menyentuh makanan dan minuman sampai sekarang. "Wa ana al-an asum," dan sekarang saya berpuasa. Ya. Dalil-dalil ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa untuk puasa sunnah sah berpuasa dengan niat yang dimulai di siang hari meskipun setelah masuk waktu duhur, meskipun di sore hari masuk waktu asar. Yang penting syaratnya belum menyentuh makanan dan minuman dan pembatal puasa yang lainnya. Ya, berhubungan dengan istri juga tidak. Ya, tidak menyentuh makanan. Adapun jika sudah menyentuh makanan dan minuman, sudah minum kopi, sudah minum teh, sudah sarapan, kemudian anak ingin berpuasa saja, saya ingin berpuasa saja. Oh ya, enggak bisa. Bagaimana caranya mau puasa? Sudah makan, sudah minum. Nah, tetapi jika memang belum menyentuh sama sekali, ya, kemudian tanpa keinginan berpuasa, meskipun sudah di siang hari, sore hari, berdasarkan dalil-dalil yang kita dengar, boleh. Sah puasa sunnah. Ya. Dan nilai pahala yang dia dapatkan tentunya dihitung dari start dia berniat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanyalah sesungguhnya amal-amal ibadah itu dikerjakan dengan niat, dan setiap pelaku amalan diberi balasan sesuai niatnya. Berarti balasannya sesuai niat, berarti balasannya ketika dia sudah berniat berpuasa. Jika siang masuk duhur baru berniat berpuasa, berarti dari situ dinilai sampai maghrib. Jika setelah asar, dari situ sampai maghrib, nilainya sesuai dengan ya amalnya dan niat. Nah, adapun sebelum dia berniat, belum ada amal, belum ada niat, maka tidak dinilai di situ, tidak dapat pahala di situ. Ya. Dan juga kata ulama seperti diterangkan oleh Ibnu Uthaimin rahimahullah bahwa yang dibenarkan di sini, ya, yang dibenarkan di sini adalah yang sifatnya puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Adapun puasa sunnah khusus, puasa sunnah tertentu muayyan, seperti puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15, ya, 3 hari pertengahan bulan, dan puasa-puasa yang sifatnya puasa muayyan seperti puasa Arafah, ya, puasa Ashura sebelum Muharram, yang sifatnya muayyan, maka ini tidak berlaku. Artinya jika dia start puasa misalkan di pagi hari atau di siang hari, maka tidak bisa jatuh sebagai puasa Senin, tidak bisa jatuh sebagai puasa Kamis, tidak bisa jatuh sebagai puasa Arafah. Ya. Puasa Senin maksudnya ya Senin itu dari terbit fajar sampai maghrib. Sementara ini dari pagi, dari siang, jadi bukan puasa Senin, bukan. Nah, bukan puasa Arafah, puasa-puasa muayyan, puasa-puasa khusus muayyan tertentu tidak bisa. Tetapi dia jatuh sebagai puasa sunnah mutlak. Tetap sah, tetapi pahala yang didapatkan adalah pahala puasa sunnah mutlak, dinilai setara dari niat sejak dia berniat berpuasa. Dia tidak mendapatkan keutamaan puasa Arafah, keutamaan puasa Senin, Kamis dan semisalnya. Nah, juga perbedaan lainnya, puasa wajib tidak boleh dibatalkan illa min udzri, kecuali ada udzur. Mendadak sakit misalkan, mendadak ada urusan menuntut dia safar keluar daerah, ya, atau dia sudah dalam safar, dia tetap berpuasa tapi dalam safar, kemudian tampak baginya untuk, ya, untuk berbuka, dan dia musafir, ini rukhsah, ini udzur, boleh-boleh saja karena ada udzur sakit atau safar, ya, pada puasa wajib. Jika ada udzur seperti ini, boleh-boleh saja. Nah, yang penting nanti diqadha di luar bulan Ramadan. Diganti dengan qadha puasa di luar bulan Ramadan. Adapun tanpa udzur ya, maka tidak boleh. Sedangkan puasa sunnah boleh dibatalkan meskipun tanpa udzur. Ya, tidak sakit, tidak musafir, sehat-sehat saja mungkin tidak ada masalah, tapi dia ingin membatalkan puasa sunnahnya, boleh. Boleh. Ya. Karena itu puasa sunnah. Dia tidak berdosa. Ya. Pada hadis Aisyah riwayat Muslim yang telah disebutkan tadi, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memulai berniat puasa di pagi hari ketika tidak ada makanan. Ada kelanjutannya, kata Aisyah, kemudian di hari yang lain datang lagi Nabi alaihi salatu wasallam ya, cari makanan. Dan saat itu ada makanan. Kemudian disuguhkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ya, sebenarnya saya telah berniat berpuasa. Sebenarnya saya sudah berniat berpuasa. Namun ada makanan, Nabi memakannya. Berarti Nabi membatalkan puasa sunnahnya. Ya. Begitu pula beberapa hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal itu. Ya, bahwa al-mutatawwi amiru nafsi, orang yang berpuasa sunnah itu pemimpin dirinya sendiri, bebas, terserah, insya'a shom jika dia mau dia sempurnakan puasanya, insya'a iftar jika dia ingin dia berbuka, batalkan. Sama halnya jika seseorang sedang berpuasa sunnah kemudian diundang, ada undangan makan misalkan acara, maka ya Nabi mengajarkan untuk dihadiri. Ya. Kemudian terserah, bebas. Jika dia mau dia batalkan puasanya, dia santap. Jika tidak, ya dia mendoakan saja. Ya, mengundang kemudian dia pulang dan tetap mempertahankan puasanya, terserah. Nah, hanya saja ulama mengatakan tidak sepantasnya dibatalkan jika tidak ada maslahat yang menuntut. Jika tidak ada maslahat yang menuntut, maka tidak sepantasnya dibatalkan, sebaiknya disempurnakan. Tetapi jika tetap dibatalkan meskipun tidak ada maslahat, boleh. Nah, tidak ada masalah. Itu puasa sunnah, karena itu puasa sunnah. Dan juga ulama mengatakan sebaiknya ya juga mustahab disunnahkan diqadha. Meskipun itu puasa sunnah, tetap dianjurkan mustahab ya disunnahkan diqadha, diganti di hari yang lain. Tetapi jika tidak diqadha tidak masalah, karena itu hanya amalan sunnah. Ya. Contoh ibadah yang lain selain puasa yang akan kami angkat di sini untuk melengkapi pembahasan ya pada waktu yang agak singkat ini, yaitu pada amalan sholat sunnah. Ya. Pada sholat wajib merupakan syarat sholat menghadap ke kiblat. Ya, pada seluruh keadaan. Sedangkan pada sholat sunnah boleh sholat meskipun tidak menghadap ke kiblat, dengan syarat-syaratnya, yaitu ketika seseorang musafir di atas kendaraan melaju sesuai dengan rute perjalanannya, dia sholat sunnah meskipun tidak menghadap ke kiblat, sah. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula kita mengetahui bahwa berdiri, melaksanakan sholat dengan berdiri itu rukun, qiyam. Melaksanakan sholat dengan berdiri, takbiratul ihramnya berdiri, baca al-fatihahnya berdiri, hingga ruku ya, dalam keadaan berdiri, i'tidal dalam keadaan berdiri, hingga akhirnya sujud dan seterusnya. Berdiri, melaksanakan sholat dengan berdiri rukun pada sholat wajib. Ya, dan itu jelas dari dalilnya, fatihahnya menghadap ke kiblat. Tetapi pada sholat sunnah tidak wajib, dan bukan rukun. Sah sholat sunnah dengan duduk meskipun tidak ada wudu. Adapun sholat wajib, ya tidak sah jika sholat duduk kecuali sakit misalkan. Kecuali sakit dan sudah tidak bisa khusyuk, jika berdiri maka boleh sholat duduk dan seterusnya. Ada hadisnya. Dan siapa tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nah, adapun sholat sunnah sah-sah saja sholat duduk meskipun sehat kuat tidak ada udzur. Ya, tetapi pahalanya setengah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus riwayat Muslim, Nabi mengatakan sholatul rajuli qa'idan jalisan nisfus shalah. Sholat seseorang dengan cara duduk pahalanya setengah pahala sholat berdiri. Ini yang tidak punya udzur ya. Yang tidak punya udzur. Nah. Begitu pula hadis Ibnu Umar muttafaq alaihi, Nabi alaihi salatu wassalam, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi di atas untanya dalam safar, di atas unta, kendaraan di zaman itu unta, tidak bermesin. Tunggangan hewan unta. Nabi di atas unta salat sunnah mengikuti rute perjalanannya kemanapun arah ontanya berjalan menghadap kiblat atau tidak, ya. Tetapi Ibnu Umar mengatakan Nabi tidak melakukan hal itu pada sholat fardu. Jika masuk waktu sholat fardu, Nabi turun dari onta menghadap ke kiblat dan sholat berdiri. Adapun sholat sunnah Nabi lakukan di atas onta dalam keadaan duduk, kan tentunya menunggangi onta duduk. Haitsu tawajjahat bihi rahilatu, kemanapun arah perjalanannya, rute arah ontanya mengikuti rute perjalanannya meskipun tidak menghadap ke kiblat. Dan yumi'u ima'an, Nabi SAW mengerjakan rukuk dan sujudnya dengan ima', dengan isyarat, dengan merunduk, ya, karena tentunya tidak bisa sujud di atas onta, tidak bisa rukuk di atas onta, tapi dengan isyarat. Nah, hanya saja ada hadis Anas riwayat Ahmad dan Abu Dawud, hadis yang sahih dinilai sahih Al-Albani, bahwa Nabi jika hendak memulai solat sunnahnya di atas kendaraannya, Nabi menghadap ke kiblat dulu. Diawali dulu menghadap ke kiblat, takbiratul ihram dengan duduk di atas ontanya, ya. Kemudian melanjutkan perjalanan dan ya sesuai dengan arah ontanya meskipun tidak menghadap ke kiblat. Tetapi itu sifatnya mustahab. Start takbiratul ihram menghadap ke kiblat, ya, itu mustahab berdasarkan hadis ini, amalan Nabi SAW. Andai kan tidak dilakukan sambil berjalan onta menghadap ke kiblat atau tidak, salat sunnah mulai takbir Allahu Akbar, salat sunnah sebanyak-banyaknya sah. Syaratnya itu musafir, ya, musafir dalam safar di atas kendaraan, ya, sedang melaju di atas kendaraan. Nah, ini syarat-syaratnya. Ini kesempatan bagi hamba-hamba Allah untuk memperbanyak sholat sunnah sehingga diberi keringanan-keringanan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin karena waktu, ya, karena diingatkan di sini bahwa waktu hampir habis, mungkin ini yang bisa ana angkat. Barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan dari pembahasan, ada yang ingin diperjelas, maka kami beri kesempatan. Ana teringat beberapa pekan sebelumnya di pojok sana ada salah satu yang hadir yang angkat tangan tidak sempat karena waktu. Orangnya ada. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Iya. Iya, iya. Ya. Adapun yang pertama tadi, ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Iya, tidak ada masalah. Jadi yang punya kebiasaan puasa Senin, Kamis, ya, tetap puasa Senin, Kamis dengan niat puasa Senin, Kamis tidak masalah. Artinya bulan Sya'ban ini adalah waktu yang, ya, secara amalia Nabi menunjukkan banyak berpuasa. Nah, dia yang punya kebiasaan puasa Senin, Kamis, tetap saja puasa Senin, Kamis dengan niat Senin, Kamis. Iya, dengan niat Senin, Kamis. Buktinya ketika Nabi melarang, jangan mendahului puasa Ramadan, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Diperkecualikan orang yang punya kebiasaan puasa. Misalkan Senin, Kamis, tetap aja lanjut. Ya, yang kedua, masalah orang yang putus hubungan silaturahim, ya, memutus hubungan kekerabatan, ya, dan tentunya itu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Apakah itu akan menjadi penghalang diterimanya amalan? Ya, bulan Ramadan ditanyakan. Nah, ya, anak secara pribadi tidak mengetahui dalil, ya, terkait masalah ini bahwa hal itu akan menghalangi diterimanya amalan puasa, amalan Ramadan. Meskipun itu jelas adalah hal yang tercela dalam syariat. Ya, dalam syariat kita, kita hanya diberi toleransi untuk, ya, untuk melampiaskan kekesalan kita, kejengkelan kita kepada sesama muslim secara umum. Ya. Meliputi kerabat maupun bukan kerabat. Hanya 3 hari batasnya, tidak saling memberi salam, tidak saling menyapa, itu hanya 3 hari. Boikot, memboikot hanya 3 hari. Urusan pribadi yang membuat kita kesal, kita yang melampiaskan kejengkelan, ya, maka hanya boleh 3 hari. Nah, dalam, jika sudah lebih 3 hari sudah berdosa, begitu dalam hadis Nabi SAW. Dan yang terbaik adalah yang memulai menyambung kembali hubungan. Tetapi apakah ada dalil secara khusus bahwa itu menjadi penghalang diterimanya amal Ramadan? Misalkan anak pribadi tidak mengetahui dalil dalam hal itu. Meskipun yang namanya bermusuhan saja secara umum, bersengketa sesama muslim, itu menjadi penghalang, ya, itu menjadi penghalang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk momen yang akan datang, yaitu pertengahan Sya'ban. Ini berapa Sya'ban sekarang? Hah? Nah, ada hadis ini diperselisihkan. Mayoritas ahli hadis seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan hadisnya dhaif, lemah. Tetapi Al-Albani rahimahullah menggabungkan seluruh riwayat yang banyak itu, ya, meskipun lemah semuanya, tapi digabungkan semuanya sekali menguatkan, bisa dihasankan menurut Al-Albani. Yang makna hadis itu adalah bahwa di malam pertengahan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala ittala Allah ala jami' ibadihi fi lailatin nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami' ibadihi illa li musyrikin aw musyahidin. Bahwa Allah melihat hamba-hambanya seluruhnya di malam pertengahan Sya'ban, kemudian memberi ampun kepada seluruh hamba-hambanya di malam itu, kecuali 2 golongan. Pertama, orang musyrik, orang kafir. Yang kedua, orang yang bersengketa, berselisih, punya perselisihan pribadi belum diselesaikan. Dia terhalangi dapat ampunan di malam itu. Ya. Adapun secara khusus yang terkait Ramadan, saya tidak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dalam Al-Quran dikatakan jaza'an bima kanu ya'malun. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. ulaika ashabul jannah wa ilmika jazaa bima kan ya'mal. Ya, orang-orang yang istiqomah mengatakan program adalah Allah, mereka istiqomah, mereka adalah penghuni jannah jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan ya terhadap amalan-amalan mereka, balasan terhadap amalan-amalan mereka. Artinya mereka masuk surga, masuk jannah sebagai balasan imannya dan amal ibadahnya. Yani faktor penyebab yang memasukkan dalam jannah adalah iman dan amal soleh. Tanpa iman dan amal soleh, mustahil masuk surga. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Ruhnya ditolak. Tidak bisa menembus langit. Tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Nah, itu mustahil. Ya. Jadi faktornya adalah iman dan amal soleh. Jika orang masuk jannah beriman dan beramal soleh. Ya. Hadis mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga berdasarkan amalannya. Sampai-sampai sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, tidak juga kamu wahai Rasulullah, kata Nabi, wala ana. Saya juga tidak masuk surga berdasarkan amalanku. Illa ayyatawammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah merahmati aku dengan karunia-Nya dan keutamaannya. Artinya orang masuk surga, ya sebenarnya jika mau dibandingkan, dinilai imannya dan amal solehnya, mau dijadikan pembanding besarnya iman dalam jannah, tidak sebanding. Jika ini mau jadikan ukuran iman dan amal soleh setiap hamba, ya nanti masuk surga jika ini senilai, maka tidak ada yang bisa masuk surga. Tidak ada yang sebanding iman dan amal solehnya dengan nikmat-nikmat yang abadi dalam jannah. Jadi jika berdasarkan iman dan amal soleh, berdasarkan, tidak bisa. Hanya saja ini jadi faktor. Allah merahmati dengan sebab itu. Allah merahmati dengan sebab itu. Jika itu dijadikan sebagai nilai ukur, tolak ukur, sebanding, nilainya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Terlalu besar nikmat dalam jannah yang abadi itu dibandingkan iman dan amal soleh. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, juga kamu hai Rasulullah? Ya, saya juga, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmati saya, memberi karunia dan keutamaan. Ya, kita ini, ya, meskipun ya orang-orang itu beriman, ya, meskipun kita beriman beramal soleh, maka sebenarnya kan kita banyak kesalahan, banyak dosa, ya. Tidak ada di antara kita yang berani merekomendasi diri kita, ya. Dan itu tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian rekomendasi diri kalian. Yang mau tahu siapa yang bertakwa, Allah SWT. Namun kita berharap, kita berupaya menempuh faktor beriman dan beramal soleh. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cara memadukan antara hadis dengan ayat. Wallahu a'lam. Masuk waktu, mungkin kami cukupkan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kebenaran, saya sampaikan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kekeliruan dari pribadi anda dan dari syaitan, astaghfirullah li wa lakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.